Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwana fiddin wa akhwatiddin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada awal majlis yang mubarakah ini kita memuji syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang mubarakah ini dengan taufiknya kita dapat bermajlis dalam kesempatan yang mubarakah ini. Saat-saat yang seperti ini harus selalu menjadikan nasihat dan pengajaran kepada kita tentang kehidupan kita di dunia ini, tentang perjalanan kita hidup di dunia ini, yang sebagaimana kita telah pahami, Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan manusia di dunia menjadi dua kelompok. Sebagaimana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sa'id, orang-orang yang berbahagia, amsakiyun atau orang yang celaka. Dan semua manusia dan kita semuanya adalah orang-orang yang pada dasarnya tidak menginginkan menjadi orang yang celaka. Hakikat dari hamba-hamba Allah yang bahagia adalah mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat daripada hamba Allah yang sengsara adalah yang berpaling dari petunjuk-Nya. Dengan pemahaman yang jelas ini, maka di saat-saat kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menempuh hal-hal yang menjadikan wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang Allah ridhoi, senantiasa sudah sepantasnya dan seharusnya kita selalu memahami nikmat yang besar ini, kemudian mensyukurinya dengan benar, agar kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan hamba-hamba yang bersyukur yang disebutkan oleh Allah wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan ternyata hamba-hamba Allah yang mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat-nikmat-Nya, ternyata kata Allah adalah qalil, hamba-hamba yang sedikit. Sehingga dengan hal ini majelis ini harus senantiasa menjadi kepentingan kita yang paling besar dalam rangka jalan kita mencari kebahagiaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada lain kebahagiaan itu hanyalah dengan kita mengambil jalannya para anbiya, hanya kita mengambil jalannya para kekasih Allah yang begitu jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Faman akhadahu akhadha bi khaddin wafiq." Barang siapa yang telah mengambil warisan yang dibawa oleh para nabi, itulah orang yang sebenarnya telah mengambil nasib kehidupan yang melimpah. Tolong kalau bisa lampunya dinyalakan biar agak terang. Ya, syukur. Hanyalah dengan ilmu yang diwariskan nabi yang kita selalu menekuninya dengan benar, itulah sebenarnya jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidup yang sa'adah. Karena itu, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwan wa akhwatiddin, tidak ada kepentingan kita yang paling besar terhadap agama ini kecuali kepentingan kita bagaimana kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat dari nabi ini dengan benar. Pembahasan kita yang insyaallah akan kita ambil nasihat pada kesempatan ini adalah inti daripada bagaimana kita mensikapi ilmunya para anbiya, ilmunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sepeninggal mereka para nabi-nabi Allah, ilmu ini diwariskan para ulama. Diwariskan Allah azza wa jalla kepada para ulama. Yang sebagaimana tadi kita telah sebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman walakin warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bi haddin wafiq. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, tidak mewariskan apa-apa kepada umatnya. Akan tetapi warasul ilma, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bi haddin wafir. Siapa yang mengambil ilmu yang diwariskan para nabi melalui para ulama inilah, dialah orang yang telah mengambil nasib keberuntungan yang melimpah. Ikhwanul fiddin wa akhwatiddin, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya hal ini menjadi kepentingan kita yang paling besar di dalam hidup kita. Dan karena itu tercermin pada sikap kita untuk meraih kepentingan ini, bagaimana kita selalu membenarkan jalan. Bagaimana sesungguhnya kita mengambil warisan ini dari para ulama kita. Maka materi yang insya Allah kita ambil nasihat pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia adalah butuhnya manusia kepada para pembawa ilmunya nabi. Hajatun nas au hajatul ummah ilal ulama. Kebutuhan umat, kebutuhan manusia adalah kepada para ulama untuk kebahagiaan hidup mereka. Sebelum kita memahami masalah ini dengan mengambil nasihat dari kitab kecil, kitab yang ringkas, dari muhadarah yang ditulis, yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Karim Barjas rahimahullahu ta'ala, dalam sebuah muhadarah beliau yang singkat, Hajatul ummah ilal ulama, butuhnya umat, kebutuhan umat kepada manusia, kepada para ulama. Kita ambil hikmah ini agar kita bisa membenarkan kembali jalan keselamatan kita, jalan kebahagiaan kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah kita ketahui bersama. Kita sudah sering mendengar nasihat. Kehidupan kita adalah tidak ada lain agar kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti bertemu dengan Allah. Tidak ada lain kecuali untuk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ketetapannya tentang masalah ini. Siapa orang-orang yang beruntung? Siapa orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kalau dia bertemu dengan Allah? Adalah orang yang meraih kesuksesan, orang yang meraih kemenangan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah Di dalam kitab beliau yang sudah ma'ruf, kitab yang sangat mulia, kitab yang banyak memberikan nasihat dan peringatan kepada kita tentang jalan kita meraih kemenangan di sisi Allah. Di bab yang pertama di dalam kitab Ibasatul Lafan, beliau membawakan tentang sebuah ayat di dalam surat As-Su'ara ayat 88. Ayat yang sudah sering insya Allah kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana tidak memberi manfaat, tidak ada nilainya harta, anak-anak, dan semua perkara-perkara hubungan yang lain tidak punya nilai di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang nanti pada waktu itu datang bertemu dengan Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat. Orang-orang yang ditolong oleh Allah, bertemu dengan Allah, mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang nanti bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat, hati yang salim. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna salim yang disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim. Kata salim itu sebenarnya adalah dari kata salim. Salim itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim fa'il. Kemudian kata salim ini dibuat bentuk mubalaghah, bentuk yang sangat berat, menjadi mengikuti wazan fa'ilun, salimun. Jadi kata salim kemudian dibentuk dengan lafaz salim, sebagaimana tawil, qasir, dan sebut dan seterusnya. Apa maknanya? Maknanya diterangkan oleh beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, alladzi qad sarat as-salamatu sifatan thabitatan lahu. Makna hati yang salim adalah hati yang as-salama, keselamatan. Jadi keselamatan dia telah menjadi sifat yang tetap bagi hati itu. Jadi qalbun salim yang menjadikan pemiliknya nanti di hadapan Allah selamat adalah di mana selamat itu menjadi sifat yang terus ada pada hati tersebut. Jadi tidak sebentar selamat, sebentar tidak, sebentar selamat, sebentar tidak, tidak demikian. Selamat itu menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas di dalam hati. Kriteria selamat itu selalu melekat di dalam hati orang tersebut. Ini baru orang yang nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan kemenangan. Perjuangan manusia untuk mendapatkan qalbun salim bukan perjuangan yang mudah, bukan perjuangan yang gampang, bukan perjuangan yang remeh. Bukan. Karena hakikat hati yang selamat itu pasti di sana ada perkara yang dia tidak boleh ada terjadi di dalam. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hakikat hati yang selamat, dia adalah selamat dari segala macam amradul qulub, selamat dari segala macam penyakit-penyakit hati, selamat dari seluruh penyakit-penyakit yang merusak hati. Itu harus selalu selamat. Yang kesimpulannya, semua hal yang menjadikan hati itu menjadi sakit adalah kembali kepada dua penyakit. Dan dua penyakit ini adalah penyakit yang besar, penyakit yang dahsyat, penyakit yang pada hari ini adalah penyakit yang paling besar mengancam hati manusia, yaitu mardus syubhat wa mardus syahwat. Penyakit yang diterangkan Ibnu Qayyim itu penyakit syubhat, penyakit tidak mendapatkan kejelasan tentang kebenaran, tentang ilmu yang bermanfaat, tidak tahu mana hak mana batil. Dan yang kedua adalah mardus syahwat, penyakit hawa nafsu. Tidak ada penyakit hati seluruhnya kecuali kembali kepada dua penyakit ini, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Besarnya penyakit ini sebagaimana diterangkan oleh beliau Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau, mardul qalbi nau'a, penyakit hati itu ada dua jenis. Naumun la yata'allamu bihi sahibuhu fil khalq wa huwa an-naumul muqaddam kamardil jahli wa mardi syubhat wa syukuk wa mardi syahwat wa hadha an-naumu huwa a'dhamu an-naumaini alaman walakin li fasadil qalbi la yakhussu bil alami la yakhussu bil alami li'anna saqratal jahli wal hawa taqulu bainahu wa baina idrakil alami. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim bahwasanya penyakit hati itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, penyakit yang pemiliknya ketika penyakit itu menimpa dia, dia tidak merasakan sakit seketika itu, tidak. Ini menunjukkan tingkat penyakit yang membawa bahaya. Kalau seorang sakit, kemudian dengan sakitnya itu dia langsung peka, terasa, maka orang ini harapannya untuk masih jadi baik, sehat, sangat besar. Beda dengan orang yang tertimpa penyakit, sementara sakit itu merusak dia, dia tidak terasa. Orang yang seperti ini adalah orang yang terancam kehidupannya rusak atau baik? Rusak. Lebih cepat dia terancam kepada kehancuran. Di mana penyakit itu menimpa dia dan dia tidak merasakan sakit. Jadi penyakit hati, salah satunya adalah ini. Penyakit ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu seperti kamar dil jahli. Penyakit apa? Penyakit bodoh. Tidak faham agama Allah, tidak faham kebenaran, tidak faham kebatilan. Mana ada orang yang tidak paham kebenaran, tidak paham kebatilan, tidak paham agama Allah, kemudian langsung hatinya terasa sakit? Ada gak? Enggak kan? Malah justru orang merasakan biasa-biasa. Ya. Orang yang terkena penyakit bodoh, dia tidak merasakan langsung, oh kayak begini toh penderitaan penyakit bodoh. Kan enggak kan? Ini diantara penyakit yang pemiliknya tidak merasakan seketika itu dengan penyakit yang ada. Wa mardi syubhat wa syukuk, termasuk penyakit ini adalah penyakit kebingungan, keraguan, tidak jelasnya kebenaran, kebatilan yang ada pada dia. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, mardu syahwat, penyakit apa? Hawa nafsu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadha an-na'u aqdamu an-na'aini alam. Jenis penyakit yang tidak dirasakan langsung yang kedua, yaitu apa tadi? Syahwat. Sebenarnya penyakit ini lebih membawa penderitaan, lebih menyakitkan kepada orang yang tertimpa dari sisi penyakitnya. Tetapi orangnya merasakan enggak? Orangnya merasakan enggak tertimpa penyakit hawa nafsu, kemudian dia sakit, hatinya menderita, sakit? Merasakan? Tidak. Padahal yang sebenarnya dia lebih menyakitkan daripada orang yang tertimpa penyakit bodoh. Dua-duanya adalah penyakit yang masuk dalam kategori pemiliknya tidak merasakan langsung. Kenapa? Walakin li fasadil qalbi la yaqisu bil alam. Karena hati itu sudah rusak, maka dia tidak merasakan rasa sakit. Dirusak oleh syahwat. Justru orang yang terkena hawa nafsu, malah dia merasakan senang kan? Merasakan senang, bukan merasakan sakit. Itu yang menjadikan dia tidak merasakan penderitaan sakit. Demikian juga penyakit bodoh. Kata Ibnu Qayyim, li'anna sakratal jahli wal hawa tahulu bainahu wa baina idrakil alam. Racun sakroh, ya, yang memabukkan, ya, yang ada pada kebodohan ini, dia itulah yang mendindingi, membatasi orang yang terkena penyakit ini sehingga tidak merasakan pahitnya bodoh. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan tentang masalah ini. Dan penyakit ini diterangkan oleh beliau, hadza akhtarul maridaini wa as'abuhuma. Penyakit yang menimpa manusia, orang yang tidak langsung merasakan ini, akhtarul maridaini, adalah penyakit yang paling membawa bahaya dari dua jenis penyakit yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Yang paling membuat payah, yang paling membuat penderita. Penyakit ini jarang bisa diobati. Penyakit apa tadi? Al-jahlu wa apa? Wasah. Penderitaan penyakit ini adalah paling membuat kesengsaraan. Kenapa? Di antaranya wa ilajuhu ilar rusuli wa athba'ihi. Karena yang namanya penyakit itu butuh seorang yang membantu kita mengobati. Atau kalau dalam bahasa kita butuh siapa? Butuh tabib, ya kan? Butuh apa? Dokter. Tidak akan ada dan sangat jarang sekali sunatullah bahwasanya orang itu ditimpakan penyakit yang membinasakan dia, dia bisa mengobati sendiri, tidak. Jarang sekali. Dan itu sudah sunatullah. Penyakit ini ilajuhu bisanya sembuh. Bisanya sembuh. Ilar rusuli harus menuju kepada siapa? Menuju kepada para rasul. Betapa sekarang banyaknya kehancuran menimpa manusia. Tatkala kedua penyakit ini yang tidak dirasakan manusia sudah memporak-porandakan manusia. Tidak peduli entah itu orang awam, ya, tidak peduli entah itu orang awam, entah itu seorang yang dia penuntut ilmu, entah dia adalah orang yang mungkin dai atau aktivis, sampai pun entah dia adalah orang yang berilmu, orang alim, penyakit ini tidak kenal pandang bulu, tidak kenal pandang bulu. Kalau tidak dikenai penyakit syubhat, jahil, maka dikenai penyakit apa? Syahwat. Ya kan? Kalau tidak dikenai penyakit syubhat, jahal, maka ditimpakan penyakit syahwat di mana-mana. Dan di antara hal yang menjadikan tambah parahnya penyakit ini, karena di zaman kita masih ada rasul enggak? Masih ada. Tidak ada rasul, kemana kita mau berobat? Maka diterangkan Ibnu Qayyim wa ilajuhu ila rasul. Ngobatinya itu harus bertemu dengan rasul, dengan nabi. Tidak ada yang bisa mengobati penyakit ini, aktivis tidak bisa mengobati, tidak bisa. Yang bisa mengobati adalah rasul. Wa atba'ihi, dan orang-orang yang mengikuti rasul dari para pewarisnya, yang tadi kita sebutkan di awal majelis kita, yaitu siapa? Para ulama. Karenanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hakikat ini dalam surat An-Nisa ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Coba perhatikan ayat ini. Allah azza wa jalla berfirman, wa idza ja'ahumul amru minal amni awil khauf ada'u. Allah menjelaskan tentang keadaan umumnya manusia. Apabila telah datang kepada mereka manusia suatu urusan dari berupa rasa aman, tenteram, tenang, atau abil khauf, ketakutan, kebingungan. Coba manusia, kalau datang pada mereka masalah ini, apa kira-kira yang dilakukan oleh manusia? Begitu tenteram, aman, bisa makan, bisa hidup dengan tenang, apa yang dilakukan manusia? Langsung sibuk menjelaskan kepada manusia, ini loh tenteram, ini loh aman, ini begini, kan begitu. Begitu datang masalah yang ditakutkan manusia, kekhawatiran, musibah, bencana, manusia langsung ngomong kesana kemari. Oh begini caranya, oh begini caranya, oh begini, kan begitu kan? Apa yang diberitakan manusia? Lihat di koran-koran itu, isinya cuma dua ini. Apa tadi? Al-amnu awil khauf. Berita koran itu kan intinya mengkhabarkan yang menyenangkan, sama mengkhabarkan apa? Yang menyedihkan. Kan itu aja kan? Omongan manusia yang dimuat di koran-koran itu menunjukkan itulah tabiat manusia. Ada kesenangan, ngomong. Serat. Ini loh begini, makanya begini, kan begitu. Ada kesusahan, ngomong. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza ja'ahu amrun minal amni awil khaufi ada'u bi. Apabila datang menimpa mereka kenyamanan, keamanan, ketakutan, kesusahan, mereka segera menyebarkan masalah ini. Kemudian Allah berfirman untuk membenarkan jalan ini kemana manusia, dan lihat betapa banyak manusia itu rusak dengan berita aman dan berita susah. Kan begitu kan? Di koran ada berita, wah saya habis dapat hadiah sekian miliar, caranya begini, begini. Ini berita aman atau berita susah? Hah? Berita aman. Kita baca. Oh iya ya, kalau saya juga pengen dapat begini, ikut. Ternyata terjadilah kerusakan. Ada berita susah. Wah ini kita harus gini, kita harus gini. Ikuti. Ternyata yang terjadi bencana lagi. Kehidupan manusia tidak bisa diselesaikan hanya dengan apa? Berita-berita, omongan-omongan yang berkembang di antara mereka. Karena itu, kita ingin menjadi orang yang selamat, yang bahagia, itu rumus kita, bukan mengikuti omongan manusia. Itu tidak menyembuhkan penyakit kita. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat ini? Walau raddu. Kalau sekiranya mereka manusia mengembalikan perkara itu. Perkara apa tadi? Hah? Perkara apa tadi? Al-amnu awil khauf. Kalau sekiranya mereka manusia mengembalikan perkara itu, kemana? Ilar rasul. Kembali kemana? Dikembalikan ke rasul. Wa ila ulil amri minhum. Dan kalau mereka manusia kembalikan perkara itu kepada siapa? Pewarisnya Nabi. Yaitu siapa? Ulil amri minhum. Para pemilik perintah di antara mereka, ulil amri. Yang dimaksud ulil amri di dalam ayat ini tidak sama yang dimaksud ulil amri di dalam ayat yang lain. Yaitu apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri min. Kalau di dalam ayat ati Allah wa ati ulil amri wa ati Rasul wa ulil amri minkum, itu maknanya dua. Ulil amri di sana adalah umara, sultan, ya, imam di dalam urusan dunia, dan juga adalah apa? Al ulama, pemimpin di dalam urusan agama, itu di dalam ayat tersebut. Tapi kalau dalam ayat ini para ulama menjelaskan maknanya di sini adalah al ulama. Jadi kalau sekiranya mereka kembalikan perkara itu, kemana dikembalikan? Kepada Rasul. Kemana lagi? Atau kepada para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Apa kata Allah? La alimahul ladina yastanbitunahu minhu. Maka sungguh, orang-orang yang ingin mengambil istinbat, orang-orang yang ingin memecahkan kehidupannya, orang-orang yang ingin menyelesaikan urusannya, orang-orang yang ingin mencari kebaikan di dalam masalah yang dihadapi, la alimahu. Apa? Sungguh dia akan mengetahui perkara itu dengan sebenarnya. Sungguh dia akan tahu urusan itu dengan sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan, walau la fadlullahi alaikum. Kalaulah bukan karena rahmat fadlnya Allah atas kalian, dan kalaulah bukan rahmat Allah atas kalian, lattaba'tumus syaitana, maka sungguh kalian telah mengikuti syaitan. illa qalila, kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Ini peringatan yang nanti insyaallah akan kita ambil faedah lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini. Maka menjadi jelas, keselamatan kita, kebahagiaan kita dengan penyakit yang selalu mengancam hati kita, mengancam kehidupan kita, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat, hanyalah bisa disembuhkan, dikembalikan kemana? Kemana tadi? Kepada siapa kita mengobati penyakit ini? Ila Rasul wa ila adba'ihi ulil amri, yaitu para pemilik perintah di dalam urusan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena urusan masalah fitnah, fitnah subhat dan fitnah syahwat, itu adalah sebagaimana diterangkan oleh beliau Imam Al-Qayyim, fitnah yang penderitaannya tidak hanya di dunia. Fitnah yang penderitaannya di dunia sampai bertemu dengan Allah. Sampai bertemu dengan Allah. Kalau penyakit jasad, penyakit tubuh, kayak apapun manusia terkena penyakit tubuh, akan berakhir, walaupun dokter mengatakan tidak bisa disembuhkan. Akan berakhir, di mana berakhir? Dengan kematian. Selesai kan? Kalau sudah di alam barzakh, yang tadinya mati dengan sebab jantung, jantungnya sakit lagi gak? Di alam barzakh ada orang sakit jantung? Yang tadinya mati dengan kena ginjal, ginjalnya sakit lagi? Tidak. Di alam barzakh tidak ada lagi penyakit jasad. Berhenti sudah penyakit itu sampai dia meninggal dunia, sudah berhenti. Beda dengan penyakit al-jahl was-subuhat was-sah. Sebagaimana diterangkan dalam ayat tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah muhadarah yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala, di dalam risalah muhadarah yang beliau nasihatkan, hajatul ummah ilal ulama, butuhnya manusia kepada ulama, beliau memahamkan betapa bencana itu selalu mengancam manusia ketika manusia tidak mendapatkan kebutuhan dia yang sesungguhnya, yaitu pewaris para nabi, atau ketika manusia itu tidak bisa mengambil manfaat yang sesungguhnya dengan adanya siapa? Dengan adanya para ulama. Terhalangnya manusia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada kalanya karena tidak adanya pembawa. Kan begitu kan? Tidak adanya pembawa. Ada kalanya ada pembawa, tetapi kita yang tidak tahu bagaimana menuju kepada dia. Bisa jadi adanya pembawa, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara kita berobat kepada dia. Beliau Syekh Abdul Karim bin Barjas menerangkan, hajatul ummah lil ulama, dicontohkan dengan contoh yang sederhana di dalam nyata kehidupan kita. Butuhnya umat, butuhnya manusia kepada ulama, kahajatil jismi lil ma, seperti butuhnya tubuh kita terhadap air. Berarti butuh apa ini? Air itu sebagai apa? Lambang apa air itu? Lambang apa? Dalam Al-Quran kan ada kan? Lambang kehidupan. Berarti hakikatnya kalau manusia tidak terpenuhi kebutuhan dia kepada orang alim, ulama yang mewarisi ilmu Nabi, hakikatnya manusia itu apa yang terjadi? Mati. Mati. Bukan main-main. Ya. Dan memang betul-betul mati. Karena mati itu ada dua kematian. Mati jasad dan mati apa? Mati hati. Loh, apa ada ayat yang menjelaskan seperti ini? Ada, jelas. Kalau ayat yang menjelaskan tentang mati jasad, di antaranya apa? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu mati apa ini? Mati jasad atau mati hati? mati jasad. Kalau mati hati, afa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nas kaman mataluhu fid dhulumat. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan? Yang dimaksud mati di sini mati apa nih? Hah? Mati apa? Mati hati. Ya, mati hati. Apa mangkana maitan? Apakah orang yang tadinya hatinya mati? Jelas sekali bagaimana Allah menjelaskan tentang kematian. Kematian jasad sama kematian hati. Maka dijelaskan di sini oleh beliau Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim Barjas bahwasanya butuhnya manusia kepada orang alim yang membawa ilmunya para rasul adalah seperti butuhnya apa? Tadi kahajatil jismi bil lilma, seperti butuhnya jasad kita terhadap apa? Air. Walil hawa, dan seperti butuhnya jasad kita kepada udara. Kepada apa? Udara yang kita hirup untuk apa? Bernafas, tidak bisa berhenti. Tidak bisa sesaat pun kita ini kosong untuk mendapatkan kebutuhan ini. Kata beliau Syekh Barjas rahimahullah ta'ala, hatta yabqa wa yastamirra fi hadhil hayat. Sehingga seorang yang dia telah mendapatkan kebutuhan dari para pembawa ilmunya Nabi ini, hatta yabqa, dia bisa menjadi orang yang tetap hidup karena memang dapat kehidupan. Wa yastamirra, dan dia bisa berlangsung menjaga apa? Kehidupannya. Bukan cuma hidup sekarang, dia bisa terus menjaga kehidupannya di dalam kehidupan dunia ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mubarakah ini, nasihat ini kita ambil pelajari kembali. Persoalan yang sangat penting sekarang, kita bukan membicarakan satu masalah. Kenapa kita butuh pada ulama? Tentang kedudukan ulama, insya Allah sudah sering kita dengar. Ya, kedudukan ulama sudah sering kita dengar. Cukuplah bagi kita sebagai orang beriman kepada Allah, ketika Allah mengambil persaksian ulama tentang kebenaran ajaran yang paling besar di dalam agamanya, yaitu apa? Ajaran apa? Ajaran yang paling besar di dalam agama kita itu ajaran apa? Ajaran tauhid. Allah mengambil ulama mempersaksikan ajaran ini bersama Allah dan para malaikat mempersaksikan ajaran ini. Sudah cukup bahwasanya kebaikan manusia itu dengan tauhid. Dan wakil Allah Azza wa Jalla di muka bumi yang bisa membawa manusia bertauhid, karena dia yang tahu tentang tauhid adalah siapa? Para ulama, pewarisnya Nabi, para rasul, kemudian para ulama. Pemimpinnya para ulama adalah para rasul. Cukup. Kalau kita beriman kepada Allah ketika membaca ayat ini, ya, sudah cukup bagi kita untuk memahami kedudukan ulama. Tapi persoalannya bukan kegagalan orang mendapatkan ilmunya para ulama, karena ulama itu sudah habis. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih menetapkan bumi ini, selama itu pula Allah senantiasa menetapkan adanya apa? Ahlul haq. Selama itu pula Allah masih menetapkan adanya ahlul haq, para ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, dan tidak pernah habis. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perintah Allah nanti pada waktu datangnya apa? Kiamat kubra, tanda-tanda kiamat dekat. Baru tanda-tanda mulai muncul. Tetapi hakikatnya, selama kita masih diwajibkan oleh Allah untuk mencari agama, mengambil agama agar kita selamat, selama itu pula wasilahnya masih dijaga oleh Allah kan? Hah? Masih dijaga oleh Allah kan? Masih dijaga kan? Nah, untuk apa Allah nyuruh kita untuk mencari keselamatan? Wasilah keselamatannya tidak dijaga oleh Allah. Ini kan namanya perintah yang muspro. Tahu muspro kan? Muspro itu perintah yang tidak bisa dilakukan. Allah kan sampai hari ini menyuruh kita untuk mencari jalan selamat dengan agama ini kan. Kalau wasilahnya tidak dijaga oleh Allah, berarti perintah Allah ini tidak berguna. Untuk apa kita diperintahkan sementara wasilahnya tidak dijaga oleh Allah? Lah kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa banyak manusia gagal mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Padahal ulama masih ada. Padahal kitab Allah Azza wa Jalla masih ada. Padahal sunnah Rasulullah masih ada. Padahal kitab-kitab para ulama masih ada. Padahal orang-orang pembawa kebenaran masih ada. Kenapa banyak orang gagal? Inilah masalah ya ikhwan. Masalah yang dinasihatkan oleh beliau Syebarjas hafizahullah. Dari sisi mana beliau menasihatkan kepada kita? Dari sisi tidak punya kepentingan kita. Tidak adanya kita punya kepentingan yang benar mendudukkan kita yang butuh kepada para ulama atau ulama yang butuh pada kita. Hah? Apa? Ulama yang butuh sama kita atau kita yang butuh sama ulama? Kita yang butuh sama ulama. Dan selama ini kepentingan kita lebih banyak mencerminkan seakan-akan kita gak butuh ulama. Tapi kecenderungannya ulama disuruh butuh sama kita. Dalil di antara masalah ini, kita bisa ambil contoh apa yang pernah dikutip oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah ketika menyimpulkan antara manusia dengan ulama. Dalam sebuah syair diterangkan, ma ahsan atharul ulama 'ala nas wa ma asaa athara. Ya, ma ahsana atharul ulama 'ala nas wa ma asaa atharun nas 'ala ulama. Kebanyakan yang terjadi seperti ini. Alangkah baiknya bekas peninggalan perjuangan usaha yang dilakukan oleh siapa? Oleh para ulama. Alangkah baiknya. Coba imam-imam kita ninggalkan kitab kepada kita. Pernah minta upah kepada kita? Minta apa imam-imam kita ninggalin kitab kepada kita? Mendakwai manusia, para pewarisnya, minta apa kepada kita? Enggak kan? Tidak ada kepentingan apa-apa kecuali ingin menasihati manusia supaya manusia itu selamat. Karena dia membawa amanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa apa? Amanah. Nabi ditanya oleh Allah, "Hal balagta?" Apakah engkau sudah sampaikan? "Bala ya Rabb, ya Allah." Iya. Para ulama juga begitu. Dengan ilmu mereka, mereka tahu bagaimana menyayangi manusia. Tapi yang sebaliknya terjadi apa? Yang dilakukan oleh manusia? Apa yang diperbuat manusia terhadap ulama? Kebanyakan manusia apa yang dilakukan kepada para ulama? Baik apa buruk? Yang dilakukan manusia kebanyakan para ulama? Apa? Hah? Apa ya? Ya ikhwan. Baik atau buruk? Yang sering dilakukan? Coba sekarang saya contohkan. Misalnya, ada orang sedang senang kepada suatu perbuatan. Senangnya luar biasa. Kemudian tiba-tiba dia datang kepada orang alim. Dia minta nasihat bagaimana dengan perbuatan ini. Kemudian orang alim ini mengatakan, oh jangan dilakukan, itu haram. Kira-kira orang ini apa yang begitu dibilang itu haram, kira-kira apa yang mau dia sikapi dengan apa yang dinasihatkan ulama? Apa kira-kira? Wajahnya langsung cerah, gembira, atau wajahnya jadi merah? Wajahnya kecewa atau wajahnya puas? Kecewa. Langsung apa? Wah, saya kecewa. Ternyata ulama yang saya datang ini ulama yang masih setengah-setengah. Ya kan? Yang saya berharap dapat dalil yang kuat malah saya diharamkan. Ya kan? Lihat kebanyakan manusia. Kita kalau ada nasihatnya ulama yang mencocoki kesenangan kita, wah itu baru namanya ulama. Kan begitu kan? Tapi kalau sudah ada omongannya ulama yang tidak cocok dengan mau kita, apa? Hilang semua itu. Wah, dia itu enggak pantas jadi ulama, enggak pantas jadi ustaz. Ini baru omongan dia, besok dia ketemu temannya. Oh iya memang. Saya juga pernah dilarang gini. Besok ketemu temannya. Kalau begitu kita sepakat aja, kita boikot dia. Kan begitu. Sudah, kalau dia ngaji kita enggak usah datangi. Wa ma asaa atharun nas ila ulama. Sekarang apa yang dilakukan ulama? Ganggu dia, nyolong istrinya, ambil hartanya. Hah? Minta uangnya yang di bank. Kalau ulama menasihatkan kepada dia ini haram, ini untuk kepentingan dia atau kepentingan ulama? Hah? Kepentingan dia kan, tapi kebanyakan manusia apa yang dilakukan? Buruk. Paling tidak acuh. Ah, saya enggak sikoh lagi sama dia. Enggak sikoh lagi. Bahasa yang sering kita dengar, ah, kalau dulu saya sih sikoh sama Ustaz Fulan, saya sekarang enggak sikoh. Besok lagi ketemu Ustaz Fulan, saya enggak sikoh lagi. Dulu pernah di Semarang ada yang tanya, Ustaz, saya ini belajar sama Ustaz, Ustaz Fulan, tapi ternyata dia salah. Dia keliru di sini, bagaimana saya bisa belajar sama dia? Saya pindah aja ke Ustaz yang lain, besok lagi keliru lagi. Wah, ini omong dia salah juga. Lama-lama dia tidak belajar pada siapapun. Kemudian hanya belajar kepada dirinya sendiri dan setan gurunya. Coba lihat, ini kenyataan. Maka inilah sebenarnya masalah. Nasihat yang disampaikan oleh beliau Syekh Barjas adalah bukan kita meragukan tentang kredibilitas seorang ulama yang menjadi pewaris ilmunya Nabi. Dan mungkin nanti bertanya, loh Ustaz, itu kok ada orang kita tahu bahwasanya dia orang alim, sudah belajar agama, selama ini kita percaya, loh kok begini, kok begitu, kok begini, dan seterusnya. Ya kemungkinannya cuma dua kan. Kemungkinannya dia salah di dalam hal yang kita lihat itu salah. Kemungkinan. Atau kemungkinannya kita salah paham dengan apa yang kita lihat dari dia. Kan begitu? Atau kemungkinannya ada hal yang dia mulai tergelincir. Mungkin. Tetapi persoalan itu persoalan lain. Sekarang persoalannya, kita ini pengen cari selamat, pengen cari kemenangan dengan agama ini, apakah tidak? Persoalan yang pokok itu ini. Apakah kalau kita melihat ada ulama, ada orang alim, ada ustadz yang salah, yang begini, kemudian kita tidak usahlah ngambil agama dari dia, mendingan kita pergi ke pasar, kita ceramah sama orang pasar tentang agama, apakah begitu? Ya kan enggak kan? Kan enggak mungkin seperti itu. Sama seperti misalnya kita sakit, sakit ke rumah sakit, periksa. Dokternya galak. Kita ngomong baik-baik dibentak. Nah, kita dengar dari orang lain, wah bayarnya cuma 500 ribu. Ternyata kita datang 5 juta pak. Wah, bagaimana ini, dolim sama saya. Terus kira-kira, ah saya gak jadi berobat. Saya mau panggil tukang becak. Pak becak, tak bayar murah-murahan aja ya. 10 ribu, kamu suntik saya. Apa begitu? Kira-kira gimana? Begitu. Kan gak mungkin kan? Ya sudah gak apa-apalah. Yang penting saya sembuh. Dokternya bengis rapopo kan begitu kan gitu kan. Harusnya kan logika kita begitu. Maka ini ikhwan wa akhwatiti rahimani wa rahmatullah. Karena itu apa yang dinasihatkan oleh beliau di sini? Beliau mengingatkan annana la budda annakuna qad adrakna anna fadlahum laisa bidawatihim. Wa ghanaman lima hamilu min syariatillahi subhanahu wa ta'ala wa ma khafidu min tarkati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahum hum umana'ullahi azza wa jalla ala syariatihi humul qa'imuna lillahi azza wa jalla bil hujjati ala khalqi. Dengan demikian, sikap pertama yang harus kita bangun, mendudukkan kebutuhan kita kepada para ulama. Kata beliau, ketika kita telah memahami bahwasanya ulama adalah sudah jelas, dia adalah memiliki kemuliaan yang seperti itu, maka harus yang kita capai, yang kita raih adalah agar kita mendapatkan keutamaan mereka itu, yang Allah telah berikan pada mereka keutamaan itu. Laisa lidawati, bukanlah yang kita ingin kejar dari seorang alim itu adalah apa? Diri orang alim itu, bukan. Karena pada zaman ini banyak orang salah paham, ingin tobat, memperbaiki agama, menuju kepada para ulama. Ternyata dia bukan ingin mencari kemuliaan yang Allah berikan pada ulama itu, dengan sebab itu ulama itu menjadi mulia. Apa kira-kira? Apa yang Allah berikan pada ulama sehingga ulama dengan sebab itu menjadi mulia? Apa yang Allah berikan? Apa? Hah? Loh, bagaimana? Ilmu. Berarti harusnya kebutuhan kita pada ulama, hakikatnya kita butuh apanya? Butuh ilmunya, ya ikhwan. Kita butuh ilmunya. Bukan kebutuhan kita pada ulama adalah butuh pribadi ulama. Bukan. Meskipun tidak bisa dipisahkan, tetapi hakikatnya itu. Karena apa? Banyak orang salah langkah. Manggil ustaz, deketin ustaz, ya kan? Saya sudah tobat, sekarang saya mau ngaji. Saya senang sama ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan, senang saya. Ya? Saya sudah senang sekali. Tapi ternyata dia bukan mendekati ke sana, bukan untuk apa? Mengambil ilmu. Tapi apa? Cari pendekatan. Pakai filsafatnya, kalau orang penjual kumpul sama penjual minyak kan nanti dapat apa? Dapat harumnya. Nah, kalau kita dekat ulama, dekat orang berilmu, nanti kita termasuk kena baiknya. Siapa bilang? Itu namanya pembohongan pada diri sendiri. Dekatnya kita dengan orang alim tanpa kita mengambil kepentingan untuk mengambil ilmunya, hakikatnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang alim. Itu mengambil kebutuhan yang salah. Ya. Makanya kadang-kadang banyak ikhwan akrab sama ustaz. Akrab sekali. Tapi begitu ustaznya ngisi di majelis ilmu, duduk, dia malah tidak ada di majelis itu. Loh, kan aneh. Hah? Dia malah sibuk kemana-mana, alasannya panitia besar. Sibuk kemana-mana. Nanti ketika duduk-duduk, dia dekat di situ. Wah, rame cerita kesana kemari. Bahkan ustadznya ini orang alim, ditanya, dia yang jawab. Oh, itu begini tuh. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Sehingga nebeng. Nebeng dengan orang alim. Ilmu itu tidak bisa ditebeng-tebeng, itu tidak bisa. Kita nebeng-nebeng sama orang alim, sementara kita tidak mengambil warisan ilmunya, hakikatnya malah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang nebeng ada kepentingan. Kalau sudah dekat dengan ustaz, dekat dengan orang alim, nanti boleh pinjem-pinjem sama temannya. Oh, ini kepercayaannya ustaz. Wah, enggak apa-apa, dipinjemin lah. Kita kan percaya. Sikok. Nanti yang dipinjemin sudah 100. 100 ikhwan sudah dipinjemin. Satu ikhwannya 100 juta. Berarti berapa itu? Besok, seminggu yang akan datang, orangnya sudah enggak ada. Fitnah. Kenapa? Karena sudah salah paham. Ya. Butuh kepada ulama itu bukan butuh untuk nebeng. Karena ilmunya ulama tidak bisa ditebeng-tebengin, tidak bisa. Tidak bisa. Warisan ini tidak bisa istilahnya dompleng-mendompleng, itu tidak bisa. Kalau kita salah paham, mengambil jalan kebaikan kita dari para ulama, kita tidak dapat apa-apa. Malah kehinaan yang terjadi. Maka tujuan kita adalah untuk mengambil kemuliaan dengan ilmu ini. Karena itu, kalau kepentingan kita itu adalah ilmu, bukan kepentingan kita pokoknya adalah siapa? Diri ulama. Hendaknya jalan kita benar. Kalau kepentingan kita ilmu, ada orang alim, ada ustaz, pribadinya ada yang mengecewakan kita, kita berhenti gak mengambil ilmu dari dia? Berhenti gak? Gak akan berhenti. Malahan kalau bisa dia menasihati dengan cara yang baik. Ya kan begitu? Karena dia tidak mau ilmu yang Allah telah berikan pada orang alim ini kita gagal, tidak bisa mendapat. Tapi kalau orang kepentingannya bukan mencari ilmu, tapi adalah mencari apa? Mencari dirinya ustadz. Ustadznya mungkin di hadapan orang lain dicelek-celekin, jatuh namanya menjadi jelek, ya dia lari, nanti ikut-ikutan namanya jelek. Ya kan begitu kan? Makanya di sini beda. Inilah yang dinasihatkan oleh beliau. Kenapa kita, kepentingan kita harus benar? Karena hakikat kemuliaan kita itu dengan ilmunya. Dan kenapa dia harus kita tetap sabar dengan dia? Karena mereka itulah yang Allah telah tunjukkan pada kita. Dialah yang telah memelihara warisannya Nabi. Dia pula yang Allah telah berikan amanah. Dialah orang yang selalu menegakkan dalil-dalilnya Allah di muka bumi. Sehingga kita punya kepentingan menjadi jelas. Karena itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah penjelasan dinasihatkan kembali oleh beliau Syekh Barjas hafizahullah rahimahullah ta'ala, wa inna mimma yanbaghi ay yu'allimahu syababu ahli al-islam anna a'da'al ummati innama yas'auna juhdahum 'alal qada'i 'alal ulama. Perhatikan, ini pintu yang paling berbahaya dari menggagalkan kita hajat hidup kita dengan para pewaris ilmunya Nabi. Kata beliau Syekh Barjas rahimahullah, sesungguhnya di antara perkara yang harus dimiliki, dipahami oleh pemuda Islam. Kenapa beliau menasihatkan pemuda Islam? Karena dia adalah orang yang paling disiapkan oleh Allah untuk menyiapkan diri mengambil warisannya siapa? Warisannya Nabi. Ya. Pemuda ini adalah orang yang dipersiapkan oleh Allah. Saat-saat dia diberi kesempatan muda mendapatkan hidayah, itu kesempatan untuk dipersiapkan mengambil warisannya yang punya Allah. Makanya dulu para sahabat, kebanyakan mereka menghabiskan usia-usia mereka ketika masih diberi kesempatan ini untuk apa? Untuk sibuk berdakwah, untuk sibuk untuk thalabul ilmi. Hah? Sibuk thalabul ilmi. Mereka sibuk untuk thalabul ilmi. Sibuk untuk selama masih ada orang-orang yang mereka telah mengajarkan ilmu ya Allah, mereka gunakan itu. Jangan kemudian malah pikir loh, kalau kita nuntut ilmu terus, kapan kita mau jadi dai kondang? Kan nanti ada orang berpikir gitu loh, terus kapan kita akan jadi dai kondang? Ikhwan akhwatiddin rahimakumullah, ini kesalahan yang harus dibenahi. Orang kalau sudah diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang nafi, pasti pada saatnya Allah akan berikan amanah untuk menyampaikan ilmu itu pasti. Justru orang yang memaksakan diri untuk menjadi orang yang merasa menjadi pengurus kaum, sementara dia lalai dengan masalah ilmu, lalai dengan memperbaiki ilmunya, justru akan ditunjukkan oleh Allah hakikatnya dia adalah perusak ilmu. Maka perkara yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Barjas, apa sikap orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dengan adanya ulama, adanya pewaris para ilmunya Nabi untuk menjadikan kita selamat? Karena pintu ini adalah pintu yang rawan. Tadi sudah kita sebutkan. Bukan karena kegagalan kebanyakan orang dari ilmu yang nafi ini ulama tidak ada, bukan. Tapi kebanyakan ulama masih ada, dia tidak bisa. Ini yang banyak terjadi. Coba lihat, antum lihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita lah. Insya Allah kalau sekarang kita ditanya di Solo misalnya, secara dohir, ustad-ustad yang mengajarkan dakwah sunnah, dakwah salaf, masih ada gak? Masih ada gak? Masih ada kan? Bukan cuma satu orang kan insya Allah? Ya kan? Tapi berapa banyak orang terhalang tidak bisa belajar dari dia. Padahal dia tahu. Berapa banyak ikhwan yang mungkin dia adalah mengaku ahlus sunnah, mengaku ikhwan salafiyah, dia tidak bisa belajar dengan ustadz itu. Banyak kan terjadi? Terserah alasannya apa. Apakah tidak siko, tidak percaya ustadznya ini, wah saya gak suka ini. Yang jelas dia tidak bisa belajar dari dia. Itu kegagalan. Berarti permasalahannya bukan karena tidak ada orangnya kan? Salah mengambil hajat. Kan gitu? Salah. Maka nasihat yang diingatkan oleh Syekh Barjas di sini, para pemuda harus tahu masalah fitnah ini, yaitu anna a'da'al ummah, sesungguhnya musuh-musuh umat, ya, yang namanya musuh sudah ma'ruf. Apa yang dilakukan musuh? Musuh itu apa yang dilakukan? Hah? Ya menghancurkan yang dimusuhi kan? Sekarang kalau umat Islam, sudah jelas kan kita tahu umat Islam itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Dan musuh ini siang malam kerjanya untuk menghancurkan apa? Ya merusak Islam, merusak kaum muslimin kan begitu. Kata beliau Syekh Barjas menasihatkan kepada kita, sesungguhnya musuh-musuh umat hanyalah mereka itu selalu mencurahkan usaha keras mereka. Dicurahkan kemana usaha keras mereka? Alal qada'i alal ulama. Untuk menghakimi, menjatuhkan para pembawa ilmunya Nabi yang benar. Itu pasti dijatuhkan. Itu dasar mereka. Entah dengan cara apa, kasak kusuklah dengan inilah, dengan ini, dengan alasan apa. Ini pertama kali yang dijatuhkan. Apa kepentingannya sebenarnya? Kira-kira kalau ada orang alim, pembawa ilmunya Nabi, kemudian dijatuhkan, namanya tercemar misalnya, jatuh, hancur. Hakikatnya memandorotkan orang alim itu atau memandorotkan kaum muslimin? Saya tanya. Memandorotkan orang alim itu atau memandorotkan kaum muslimin? Hah? Memandorotkan kaum muslimin ya. Kenapa orang alim yang dijatuhkan, dicelek-celekin, dia sabar, dia tetap beribadah, tidak memadaratkan dia. Ya kan? Tidak memadaratkan dia, dia tetap baik dengan kealimannya. Allah tetap menilai dia. Tapi, yang termadaratkan siapa? Kaum muslimin. Apa kira-kira yang terjadi pada kaum muslimin? Begitu ada berita jelek sedikit terhadap orang alim, apa yang dilakukan dia? Paling tidak, dia sudah kecewa dan tidak mau belajar sama dia. Kan begitu kan? Begitu dia sudah berhenti tidak mau belajar sama dia, madarat, penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu tambah menjadi-jadi. Ini masalah yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Barjas rahimahullah. Ketahuilah, tidak ada usaha yang paling keras dilakukan oleh musuh-musuh umat, musuh Islam, kecuali menjatuhkan pembawa ilmunya. Ya, menjatuhkan pembawa ilmu. Yang intinya dengan menjatuhkan pembawa ilmu adalah menjatuhkan apa? Menjatuhkan ilmunya. Ilmu ini menjadi terlantar. Makanya lihat orang Syiah, siapa yang dijatuhkan dulu? Quran hadisnya dulu dijatuhkan atau pembawanya? Pembawanya. Aisyah radhiyallahu anha itu siapa? Kan begitu kan? Abu Hurairah itu siapa? Kan gitu kan? Dijatuhkan satu-satu. Orang Yahudi yang dijatuhkan mesti orang alimnya, orang soleh. Ditentang dulu, difitnah dulu, dimusuhi dulu, dijauhi dulu. Kemudian disebarkan fitnah di kalangan para penuntut ilmu, para orang awam. Akhirnya tidak percaya. Kalau sudah itu, agama mereka hancur. Ini apa yang dinasihatkan oleh mereka? Inilah yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Barjas. Apa bentuknya? Maka diterangkan oleh beliau. Min tariqi ibadatihim. Au an tariqi taswihi sam'atahu wa taqlili min makanatihi. Di antara cara yang ditempuh oleh musuh-musuh Islam adalah dari cara membiarkan mereka manusia supaya mereka tetap dalam keadaan yang ada, tidak berubah. Jadi intinya supaya manusia ini tidak berubah dengan ilmunya ulama. Kalau terus-menerus dinasihati dan mereka duduk di majlisnya para ulama, kayak apapun kerasnya, lama-lama dia mendapatkan apa? Perubahan. Tapi begitu ulama sudah dijauhi oleh manusia, maka manusia akan tetap dengan keadaannya. Atau dengan cara membuat taswih, membuat berita-berita yang miring, yang fitnah pada pendengaran kaum muslimin. Bisa jadi kaum muslimin dihalangi, tidak bisa sampai ke sana, dibiarkan. Bisa jadi didengarkan berita-berita tentang para ulama yang berita itu adalah kerancuan. Kemudian diantaranya taklili min makanati, mengecilkan, meremehkan kedudukannya ulama. Allah siapa? Ustaz itu, dia cuma begini aja. Masih ada yang lebih hebat. Biasa kan kita begitu? Kita disuruh ninggalin ustaz ini, tidak tahu kadang-kadang berita itu dari mana. Tahu-tahu sampai di telinga kita, oh dia itu memang kurang bagus. Ini loh ada yang lebih bagus. Sampai situ kita datang. Baru sebulan dua bulan di situ. Padahal dulu dibilangkan yang lebih bagus. Tahu-tahu ada berita lagi. Ini kurang terpercaya. Itu loh di sana. Terus. Dan kadang kita tidak pernah mikir. Kok kita ikut terus ya? Dari mana sumbernya kok kita ikut terus? Seperti tadi kita katakan, koran. Ngomong baik, ngomong buruk, diikuti terus oleh siapa? Oleh manusia. Maka menjadi jelas, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh beliau sebuah contoh. Walihada lamma dakhala al-istimaru bilad al-islam fil qarnil munsharif. Karena itu, ketika telah masuk di negeri-negeri kaum muslimin pada kurun yang telah berlalu, kemakmuran, kemudian musuh-musuh Islam ini bermaksud untuk menghancurkan. Apa yang dilakukan dulu? Kana min awaili ma amilahu an sawwahu suratal ulama. Perkara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam pertama adalah awal-awal yang dikerjakan membuat kerancuan dan keraguan tentang suratul ulama. Tentang apa? Tentang hakikat seorang ulama. Itu cara menghancurkan. Saya pernah mendengarkan ceramahnya salah seorang muridnya beliau, Syekh Albani, Syekh Salman hafizahullah, ketika menjelaskan jatuhnya Andalusia. Andalusia itu negerinya para ulama kan dulu. Banyak ulama-ulama dari Andalusia. Andalusia itu sekarang mana? Spanyol. Jatuhnya Andalusia. Itu pertama kali adalah yang hancur ilmu. Jadi ilmu ini sudah jauh dan dihancurkan pembawa ilmunya dulu. Kemudian manusia lebih senang menikmati kesenangan-kesenangan hidup daripada mereka harus capek-capek mengambil faedah dari para orang alim yang duduk berlama-lama, bertahun-tahun dan seterusnya. Dihancurkan. Setelah hancur, maka manusia disenang-senangkan dengan fitnah. Fitnah subhat, fitnah syahwat, dan akhirnya mereka menjadi lemah dan kemudian dihancurkan oleh musuh-musuh. Itu selalu terjadi di mana-mana. Di negeri-negeri manapun akan memungkinkan terjadi. Sekarang kita melihat kenyataan. Negeri-negeri kaum muslimin terjadi banyak fitnah-fitnah yang ada. Ya. Sebagai seorang muslim kita membantu, itu sudah sikap kita. Tapi yang lebih jauh, kita harus mengambil ibrah. Harusnya kita bertanya kenapa. Orang mukmin alusunnah itu secara zahir kekasihnya Allah enggak? Ya? Kekasihnya Allah kan? Alul bid'ah, alul kufur, itu kekasihnya Allah atau musuhnya Allah? Hah? Musuhnya Allah. Sekarang pertanyaannya, yang terjadi ini takdir Allah enggak? Kenapa Allah selalu menguji, mentakdirkan negeri-negeri yang di situ banyak orang-orang mukmin, orang-orang Ahlussunnah dikuasai oleh musuh-musuhnya? Kenapa? Mestinya kita banyak mengambil ibrah. Kenapa? Ya kalau diuji sekali, dua kali kayak perang Uhud gitu ya. Itu mungkin masih kita bisa menikmati. Kalau terus bertubi-tubi. Sepertinya tidak pernah diangkat. Terus menimba. Harusnya kita mengambil ibrah. Itulah yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Albani. Di antara adab yang Allah timpakan ketika umat Islam mereka sudah tidak memuliakan ilmunya Allah, meraih ilmunya Allah, kitab dan sunnah pada diri-diri mereka, dan hidup dengannya, dengan kitab dan sunnah. Dan mereka mengikuti selain dari kitab dan sunnah, dari pendapat tokohnya, dari ini. Kalau mereka ridho dengan cara agama seperti ini, kata Syekh Albani, maka salah satu adabnya, Allah kuasakan musuh-musuhnya menimpa menguasai dia. Itu pernah beliau Syekh Albani menjelaskan sendiri. Dan dalam keadaan dia tidak bisa apa-apa. Karena hukum asalnya orang mukmin itu dibela oleh Allah. Apa artinya? Ya, apa artinya? Sekelompok manusia yang jahat. Antum pernah dengarkan? Bagaimana Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Tsamud? Bagaimana riwayatnya? Dalam sebuah riwayat diterangkan dalam Mus'haf Fiqhul Qulub, itu cuma dengan satu sayapnya malaikat untuk membalik bumi sana. Lo kan gampang kan? Allah tinggal perintah, sudah hancurkan dan hancur. Tapi persoalannya sekarang kita ini, orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dengan ilmu kita apakah tidak? Kebutuhan kita kepada para ulama adalah kebutuhan kepada ilmu. Kita dapat apa tidak? Atau selama ini kita menjadikan ulama semau kita sendiri. Kita jadikan orang alim semau kita sendiri. Mau belajar, mau tidak, mau apa, terserah kita. Inilah fitnah. Bahkan beliau Syekh Ibrahim Al-Wajiri memberikan contoh bagaimana kudrahnya Allah. Pernah dengar insyaallah antum semua perang Badar. Perang Badar itu diturunkan berapa malaikat? Hah? Diturunkan berapa malaikat? Hah? Loh kok enggak hafal ini? Pada akhirnya perang Badar diturunkan khamsati alafin minal malaika. Berapa? Khamsatu alaf. Hah? 5000. Orang musyrik berapa jumlahnya? Hah? Ketika perang Badar berapa orang musyrik? Lebih ya dong. Hah? 900-an lebih, ya kan? Kalau enggak salah 915 atau berapa? Kan begitu. Secara logika, ini perang apa mau apa? 5000 malaikat menghadapi orang kafir enggak sampai 1000. Kalau satu malaikat dengan mereka saja sudah bisa. Coba dipahami baik-baik. 5000 malaikat. Makanya perang Badar itu gratisan. Gratisan murni. Allah pengen tunjukkan ini loh kekuasaan. Ini loh kekuasaan. Kenapa? Karena Allah ridho sama mereka. Kan begitu. Allah ridho kepada mereka, para muhajirin ansor kepada Nabi. Dimenangkan oleh Allah dengan gratis. Bahkan belum perang, kemenangan itu sudah diberitahukan. Kan? Ini kan luar biasa kan? Malam harinya Nabi sudah dapat wahyu. Ini fulan mati di sana. Fulan mati di sana. Fulan mati di sana. Kan begitu kan? Paginya sahabat tinggal melongok saja. Menonton buktinya mana. Betul semua. Ini fulan mati di sana. Fulan mati di sana. Fulan mati di sana. Kemana kemenangan-kemenangan itu? Inilah ya ikhwan. Hancurnya kehidupan manusia. Karena manusia menelantarkan ilmu dari para ulama. Salah jalan. Salah mengambil hajat hidupnya kepada para pembawa ilmu. Sehingga dia tidak dapat apa-apa dari kemuliaan yang seharusnya dia dapat. Yaitu ilmu yang nafi. Dan tidak menempuhnya dengan cara yang benar. Maka diterangkan di sana. Karena awal ini yang paling pertama dilakukan oleh musuh-musuh adalah menggambarkan pemahaman yang jelek tentang para pembawa ilmu. Coba sekarang kalau kita dengar di wilayah kita. Yang paling banyak kita dengar kejelekan itu kejelekannya ustaz atau kejelekannya ikhwan? Yang paling sering kita dengar ini loh. Kejelekannya ustaz-ustaz kita atau kejelekannya ikhwan? Malah lebih banyak kita dengar kejelekannya ustaz. Kenapa antum tidak tanya? Kok bisa ya? Kok telinga saya banyak dengar kejelekannya ustaz daripada kejelekannya ikhwan? Dari mana sumbernya? Apa ini bisa kita pegangi? Seharusnya kita dengar banyak kebaikannya ustaz dan kita dengar banyak kejelekannya apa? Ya ikhwan toh, ustaz dia itu adalah orang yang punya ilmu. Secara umum ibadahnya lebih baik dari kita. Ya kan begitu kan? Ilmunya lebih baik, kok malah kita lebih dengar kejelekan dia? Itu kan harusnya kita mikir, ini ada apa? Sebenarnya itu untuk menghalangi kita untuk mendapatkan hajat kita dari mereka. Tidak sadar. Tidak sadar kita ini. Taswih suratul alim. Pengkacauan, pengkaburan. Terus disebarkan. Dan kadang-kadang kita coba antum tanya. Misalnya antum dapat berita Ustadz Fulan itu begini. Coba antum teliti sumbernya dari mana. Bisa ketemu enggak nanti? Enggak bisa ketemu itu. Mumpeng. Jarene Fulan, jarene dari Fulan, katanya dari Fulan, dari Fulan. Lo ini dari mana itu lo nggak tahu. Ya kan gitu kan? Tidak sadar kita, ya. Di samping kiri kanan kita banyak musuh-musuh Islam. Mungkin cuma ngomong satu kali tek saja kita nggak tahu. Dengar-dengar sebarkan, dengar-dengar kayak orang. Inilah terhalangnya hajat kita, kebutuhan kita kepada para ulama, kepada orang alim. Seperti yang diterangkan oleh beliau, Syekh Barjas, hafizahullah. Kemudian diterangkan oleh beliau, wa'ak ba'a fi sabbihim. Kemudian musuh-musuh itu terus menetapkan manusia untuk mencela, mencacat pembawa ilmu. Terus untuk mencela, mencacat pembawa ilmu. Kenapa demikian? Terus ini digencarkan. Hatta yakuna hunaka hajizun bainan nasi umuman wal ulama. Supaya antara manusia dengan ulama terus menerus ada dinding yang mendindingi, sehingga manusia itu tidak bisa apa? Ada jangan sampai kesempatan ada orang manusia ini ketemu dengan siapa? Ketemu dengan guru itu, ketemu dengan orang alim itu, ketemu dengan pembawa ilmu. Sebenarnya itu intinya. Supaya kita dibiarkan tetap rusak, yang akhirnya fayatakhallas syaitanu binnas. Setanlah yang kemudian masuk di tengah-tengah manusia. Wa yatafarraja bihim fatakunul halakah. Dan setanlah yang kemudian memberikan pemecahan. Solusinya kemudian dari setan. Maka yang terjadi adalah manusia mengalami halakah. Wa yakunu syikaku fi hadhil ummah. Maka umat ini terus dalam keadaan bercerai-berai. Kenapa? Karena tidak ketemu dengan orang-orang alimnya yang sesungguhnya. Tidak ketemu dengan penasihat-penasihat hatinya yang sesungguhnya. Yang akan menjadikan rejanya dia di dalam agama ini. Maka umat akhirnya terus dalam keadaan syikok. Fayazzadu dha'fuha. Maka kelemahan umat menjadi bertambah. Wayaksuru syarruha. Kejahatannya umat bertambah banyak. Watafsyu fihal bid'ah. Kemudian bid'ah, pemahaman-pemahaman yang kacau di dalam agama bertambah, tersebar luas. Wayantasiru fiha syirku billahi azza wa jalla. Dan syirik kepada Allah pun akhirnya menjadi tersebar kembali. Padahal tujuan dakwah kita dari awal adalah untuk keluar dari apa? Dari apa? Dari penyakit yang besar, yaitu apa? Syirik. Tapi secara tidak sadar kita masuk kembali ke dalam pintu kesyirikan. Mungkin nanti bertanya, "Loh Ustaz, kita enggak datang ke dukun. Apa kalau sudah tidak datang ke dukun itu berarti keluar dari pintu syirik?" Hah? Lu saya sudah enggak lagi ngeramal. Lu apa kalau sudah enggak ngeramal itu berarti sudah keluar dari pintu syirik? Coba saya ingin tanya. Sebutkan di antara bentuk-bentuk syirkul akbar. Man ya'rif? Hah? Ayo. Syirkul akbar. Hah? Yang disebutkan Allah, ya memang menyekutukan Allah bentuk-bentuknya. Nah, ini ternyata enggak hafal ini. Syirkul mahabbah. Pernah dengar? Hah? Syirkul mahabbah apa? Syirik dalam bentuk mahabbah. Kemudian diantaranya apa? Syirkul iradah. Kemudian diantaranya lagi apa? Syirkut ta'ah. Tahu bagaimana bentuknya syirkut ta'ah? Hah? Syirik dalam bentuk ketaatan. Kadang-kadang kita itu memahamkan ini rancu. Syirik dalam bentuk ketaatan itu selalu dipahami undang-undang kafir. Iya kan begitu kan? Jadi pokoknya kita tolak undang-undang kafir. Ini syirik dalam bentuk mentaati selain Allah. Nah kalau seorang teman kita sendiri kita taati bertentangan dengan ketaatan pada Allah, ini syirik kan? Ya sama, itu syirik. Namanya syirkut ta'ah. Syirik menjadikan seorang ustaz selalu harus ikut hanya pada ustaz fulan. Tidak boleh sama yang lain. Terserah pokoknya kalau ustaz fulan kita ikut. Itu syirik enggak namanya? Syirkut ta'ah itu namanya. Sebagaimana syiriknya ahli kitab. Ittakhadu akhbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan para rahib mereka, para akbar mereka dijadikan apa? Tandingan, rob-rob selain Allah. Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, lasna na'budahum, kita tidak menyembah mereka. Kenapa ada ayat seperti ini? Nabi bertanya pada mereka, bukankah para rahib kamu, pendeta kamu menghalalkan yang Allah haramkan? Iya, kalau itu betul. Bukankah kamu ikut mereka? Iya, itulah kamu menyembah mereka. Betapa ilmu kita ini karena kita tidak mengambil ilmu dengan benar, dengan orang alim, karena kerjanya kita cuma nebeng. Ketika kita ngomong tentang agama, pokoknya ini ustaz saya. Sudah pokoknya kalau dia itu benar. Bagaimana? Ini pelan-pelan membawa kita kepada kesyirikan kembali, syirku ta'ah. Ini akibat salah paham, menjadikan hajat kita kepada para ulama. Yaitu untuk mengambil ilmunya, memahami kitab, memahami sunnah melalui mereka. Dan diantara yang menjadikan kegagalan ini adalah apa? Dijatuhkannya, dicacatnya para orang alim. Kemudian kita ikuti dan akhirnya menjadikan pendinding kita dengan mereka. Ini kegagalan yang diingatkan oleh beliau Syekh Barjas tentang rusaknya manusia tidak bisa mendapatkan hajatnya dari para ulama. Yaitu kebanyakan mereka adalah meninggalkan ulama. Karena mendapati pada para orang-orang yang membawa ilmu ini terdapat apa? Terdapat kekurangan, difitnah, ditimbakan cacat dan sebagainya, tidak cocok, tidak puas dengan dirinya, maka ditinggalkan. Dia tidak tahu dengan meninggalkan para pembawa ilmu ini hakikatnya dia meninggalkan kitab dan meninggalkan apa? Sunnah. Sekarang dari mana? Mau kemana dia mau mengambil ilmu ini? Kalau dia ambil ilmu dari selain para pembawa ilmunya yang benar, pasti dia akan tersesat dan hancur. Itu pasti. Kalau dia selama masih duduk dengan para pembawa ilmunya yang benar, sabar, walaupun pembawa ilmunya itu punya kekurangan, dia tetap mendapatkan apa? Mendapatkan bimbingan ilmu yang bermanfaat. Dan akan selamat. Ini yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Karim bin Barjas. Maka diterangkan oleh beliau, dengan demikian persoalan yang satu masalah yang sangat penting di dalam kita memahami hajat kita kepada para ulama adalah diingatkan oleh beliau, idit tuhmatu min a'da'il ummah la buda'an na'rifah wa naftanu lahu. Dengan demikian maka kalau ada tuhmah, apa tuhmah? Pencacatan, penilaian miring, ya, pemahaman yang menunjukkan jelek dari musuh-musuh umat kepada orang-orang alim kita, pada orang-orang yang berilmu, wajib bagi kita untuk memahami masalah itu dengan benar. Dipahami, jangan diperturutkan dulu. Dan wajib kita untuk cerdas. Famin thamma ya'ti daurus sababi al-muslimi fil tizami bil ulama wal iltijai ilaihim. Maka dari sanalah pemuda Islam akan terus bisa duduk di majelisnya para pembawa ilmunya Nabi. Ketika dia tidak mudah terprovokasi dengan fitnah-fitnah yang selalu dinisbatkan kepada orang berilmu, selalu itu. Bahkan kadang-kadang kita sering dengar, kalau ngajinya di sini ya saya mau, kalau ngajinya di situ ya saya enggak mau. Ini orang-orang berpenyakit. Sebenarnya dia mau cari apa? Ya. Hendaknya kita perhatikan masalah ini. Karena kepentingan kita adalah ilmu yang nafi. Bukan cuma nebeng, jadi ketua panitia. Nanti jadi, habis jadi ketua panitia terkenal, mendirikan yayasan. Bukan cuma itu bukan kepentingan besar. Kepentingan besar kita adalah ilmu yang nafi. Kalau kita punya ilmu yang nafi, di mana saja manusia akan mengambil faedah dari kita. Entah untuk punya yayasan, tidak punya yayasan, hidup kekurangan, hidup cukup, orang alim yang saleh akan didatangi manusia. Karena memang sesungguhnya dia pembawa obat. Ya. Entah dia punya rumah sakit, tidak punya rumah sakit, ya, punya izin atau tidak punya izin, kalau memang betul-betul dia orang yang baik ngobatin orang, didatangi manusia enggak? Didatangi. Makanya jangan salah kita paham. Sehingga pemuda akan terus duduk di majelisnya orang alim dan berkeliling pada dia. Li'anna haula'il ulama ma'hum ilal khalaqa. Karena ulama itu hanya punya satu resep. Jadi ulama untuk mengobati fitnah penyakit kita itu resepnya cuma satu. Dan ini juga diingatkan, kalau ulama tidak menggunakan resep ini, ya tidak bisa sembuh juga penyakit umat. Apa resepnya? Diterangkan oleh beliau Li'anna ha'ulai ulama ma'hu. Karena sesungguhnya mereka para ulama itu, dia tidak memiliki apa-apa dengan ilmunya yang mereka miliki. Dia tidak punya resep apa-apa bagi umat. Illa halaqatun. Kecuali adalah apa? Halaqah itu apa? Ya kayak gini nih. Duduk di majlis, kemudian orang alim ini memperingatkan tentang kitab. Inilah resepnya. Tidak ada lagi yang lain. Ya. Lah kalau orang itu sudah terfitnah dengan seorang alim, dia bisa duduk di majlisnya? Tidak bisa. Ya kan? Sudah. Kamu mau cari resep apa? Tidak ada. Resepnya orang alim adalah majlis ilmu. Jadi dinasihatkan oleh beliau, ulama itu tidak punya resep apa-apa kecuali majlis. Di majlis itulah dia mengingatkan manusia, dia mengobati manusia, dia menyampaikan ilmunya Allah, ilmunya Rasul. Tidak ada resep lain kecuali itu. Kalau kita sudah tidak percaya sama dia, berarti kita terhalangi duduk di majlisnya, kan? Terhalangi gak? Terhalangi. Ini agar menjadi nasihat ya ikhwan. Kalau kita ingin dapat warisan Nabi, harus menjadi orang yang apa? Mengamalkan resep ini. Tidak ada kecintaan kita yang paling tinggi kecuali apa? Majlis ilmu. Jangan menjadi orang yang salah paham di dalam majlis ilmu. Atau yang dinasihatkan oleh beliau Syaikh Utsaimin apa? Orang yang suka ngincipi. Tahu ngincipi? Ngincipi tahu enggak? Ngincipi itu merasakan. Ya. Misalnya ada makanan, diambil sedikit. Oh iya, sudah. Tahu itu maksudnya? Majelis ilmu itu bukan makanan yang kita icipi sedikit, sudah kita taruh, bukan. Ya, bukan. Maka menjadikan majelis ilmu sebagai majelis kehidupannya, itulah kepentingan dia. Yang heran, sering kali resep ini ditelantarkan. Ya kan? Kadang-kadang seorang sudah membuat majelis ilmu. Ya, kita belajar kitabnya ulama ini. Semangat, pendaftarnya banyak. Ustadznya juga semangat. Sudah rasanya ingin baik, sudah ketemu. Baru berjalan sepekan. Ya, baru berjalan sepekan itu majelis itu. Ya tadinya kan semangatnya masih ketemu. Begitu berjalan, bermuamalah, penuntut ilmu satu dengan yang lain. Mungkin ada masalah ini, ada yang lebih pinter, ada yang kurang pinter, ada yang lambat belajarnya. Ya kan begitu kan? Kemudian ustadznya ngelihat lagi, wah ini kok ada yang lambat, ini ada yang pintar, ini ada yang ini. Lama-lama yang lambat tidak bisa ngikuti, bosan, pergi. Ya kan? Kemudian ustadznya ngelihat, loh kok yang pintar cuma 2 orang, 3 orang. Tadinya banyak. Wah kok ngajar kok 3 orang, tidak prospek. Ya sudahlah, kita sampai di sini saja. Subhanaka Allahumma bihamdika. Berhentilah sudah majelis ilmu. Betapa sering kita buat majelis ilmu seperti itu. Padahal itu hajat kita. Hajat kita dengan orang alim itu. Jadi tidak urusan ebeng. Bukan urusan ebeng. Urusan kita membuat wa'ad dengan orang alim. Duduk di majelis ilmu itu dengan kokoh. Makanya diantara hal yang diingatkan para ulama kita, baik seorang mu'alim atau muta'alim, mereka harus membuat yata'ahad. Apa? Mengikat perjanjian untuk memuliakan apa? Majelis ilmu. Jangan menjadi orang bosenan. Gimana kita mau mengobati diri kita sementara kita bosen di dalam majelis ilmu? Saya sudah sering dengar majelis belajar bahasa Arab 3 bulan bubar. 5 bulan bubar. Bubar itu ya senyum semua. Ustadznya senyum, muridnya senyum. Puas. Coba, baru beribik-beribik mau memulai mengobati fitnah, syubhat sama syahwat. Baru 3 bulan bubar, susah Ustaz. Apalagi orang-orang Solo. Orang Solo ini krusial orangnya, aneh-aneh. Gak bisa duduk tenang, sukanya demo. Ya sekarang persoalannya bukan orang Solo, orang Semarang, orang mana, bukan. Persoalannya kita ini sama-sama orang, kan begitu kan? Sama-sama pengen selamat, sama-sama pengen sembuh. Nabi kita satu, kan begitu kan? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pewarisnya juga para ulama. Ulama yang kita mau ikuti juga sama, kan begitu? Tidak ada alasan bagi siapapun. Maka hajat kita kepada para ulama adalah majlis ilmu. Terhalangnya kita pada majlis ilmu, gagalnya kita mendapatkan hajat kita kepada siapa? Para ulama. Makanya semua upaya yang difitnahkan manusia tentang orang alim, intinya supaya jangan ketemu di majlis antara orang alim dengan siapa? Dengan manusia. Lihat dulu orang-orang jahiliyah yang kemudian menjadi sahabat Nabi, dilarang oleh orang-orang musyrik datang di majlisnya Nabi enggak? Dilarang kan? Dilarang. Bahkan nanti kalau kamu ke situ kena sihir. Ya kan begitu kan? Kamu kalau ketemu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kamu kena sihir. Dia itu tukang sihir yang hebat. Itu kan begitu. Karena memang Al-Qur'an sunnah itu adalah penyembuh obat. Makanya kalau majelis ilmu sudah tidak bisa dilalui dengan baik, gagal manusia untuk berubah. Jadi kalau kita datang kepada orang alim, tujuannya untuk itu. Kita datang di majelis ilmunya. Karena kalau cuma datang silaturahim ke rumahnya satu kali dua kali, enggak menjadi dalil. Karena kepentingannya orang alim yang paling besar itu membawakan apa? Quran dan apa? Dan sunnah. Mungkin enggak dengan antum cuma silaturahim ke rumahnya, Quran dan sunnah ini bisa disampaikan antum semuanya dengan utuh. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu silaturahim sehari 1000 kali. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin sepanjang hidupmu kamu silaturahim bersama ulama. Kan enggak mungkin kan? Yang memungkinkan kita bisa duduk lama sama para orang alim di mana? Di majelis ilmu. Kan begitu kan? Di tempat ulama ini membacakan Quran, membacakan sunnah, membacakan kitab para ulama, terus istiqomah, baru kita mendapatkan apa? Sifat. Mendapatkan umat. Ini ikhwan wa akhwatiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apa yang dinasihatkan oleh beliau? Karena tidak ada yang disampaikan oleh para ulama resep yang dia lakukan kepada manusia kecuali adalah halaqah, majlis mereka yang selalu manusia digagalkan untuk sampai ke situ oleh fitnah. Jangan sampai, entah fitnah apapun, entah fitnah subhat, entah fitnah syahwat, intinya jangan sampai manusia itu duduk istiqomah di majlisnya para ulama. Makanya ulama yang benar juga menjaga muridnya supaya istiqomah, dan termasuk menjaga muridnya supaya istiqomah di majlis ilmu, menjaga dirinya supaya apa? Istiqomah. Walaupun muridnya cuma satu, ya diajar dengan istiqomah. Itu ulama-ulama kita. Pernah ada sebuah kisah, ada seorang alim yang mengejar beberapa murid-muridnya. Di situ ada seorang murid berkisah. Dia termasuk murid yang ketika dia mengkisahkan, dia belum pernah absen. Jadi dia belum pernah apa? Absen di majelis itu. Tidak pernah dia absen. Ya. Suatu ketika pas waktunya dia dars belajar sama ulama, hujan, dan hujannya luar biasa. Hujan lebat, badai, dan tidak pernah berhenti, campur angin. Apa seorang murid ini yang tidak pernah izin ini, dia mau berangkat, tapi hujannya itu dia ketakutan. Karena hujannya campur badai, gelap, campur petir, dan terus tidak pernah berhenti. Akhirnya dia putuskan, ya ini insya Allah udur, kan begitu kan? Ya begitu kan? Ini insya Allah udur, dan insya Allah dia punya don, dan insya Allah guru kita juga paling tidak masuk, kan gitu. Dan biasanya murid itu yang paling diharap, gurunya tidak masuk, gitu. Ya, dia kemudian tidak belajar. Besoknya cuaca cerah. Kemudian dia datanglah belajar. Ketika dia datang belajar, gurunya ngajar kemudian nyindir. Nyindir mengungkapkan bahwasanya kemarin gurunya itu ngajar, tidak ada satupun murid yang datang Maka murid ini, loh berarti guru kita itu kemarin datang hujan raya begitu itu badai. Dia baru tahu kalau dia itu tidak bisa masuk. Maka ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan hal ini, sebenarnya pembahasan tentang masalah ini sangat banyak dan panjang. Saya ambil kesimpulan apa yang disampaikan di dalam mukadimah beliau ini menjadi peringatan kepada kita. Apa sebenarnya hajat pokok kita kepada para ulama, kepada orang alim? Tidak ada lain adalah membangun majelis ilmu yang dapat mewariskan kepada kita ilmu yang nafi. Dan ilmu ini seperti diterangkan para ulama kita, al-ilmu kal-audiyah. Ilmu itu adalah seperti gunung, seperti bukit. Apa maksudnya? Ilmu itu seperti bukit. Gunung, mau diambil tanahnya, bisa diambil begitu saja langsung? Bisa? Tidak mungkin. Min ayyi syai'in qata'ahu qata'aka. Kalau kamu mengambilnya menurut mau kamu, maka gunung itu akan jatuh menjatuhi kamu. Walakin khudhu syai'an fa syai'an lailan wa naharan. Tetapi ambillah ilmu itu adalah sedikit-sedikit-sedikit bersama berlalunya hari-hari, malam dan siang. Terus ambil sedikit-sedikit. Berarti majelis ilmu itu harus tetap apa? Terus berjalan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya nasihatkan kepada beberapa santri di Semarang. Apa yang dinasihatkan beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kata beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah, duduknya kamu di majelis ilmu, ya, duduknya kamu di majelis ilmu dalam keadaan kamu tidak paham, tidak paham, khairun lakum. Apa artinya khairun lakum? Kebaikan bagi kamu. Kalau mahasiswa ini dibantah ini, lah untuk apa belajar tidak paham? Kan gitu kan? Karena mahasiswa itu kan anu, kritis gitu. Ya, kritis itu bisa punya dua makna, bisa baik, bisa jelek. Ya kan? Kalau di UGD itu juga kritis. Sama. Sama, ya. Loh, di mana pemahamannya? Duduk di majelis ilmu tidak paham kok baik. Lebih-lebih lagi pada zaman kita ini. Duduk di majelis ilmu betah tidak paham itu baik, sangat baik sekali. Apalagi paham. Apalagi paham. Tidak paham itu sangat baik sekali. Kita ini hidup di zaman apa? Zaman fitnah atau zaman bersih dari fitnah? Hah? Zaman apa? Zaman fitnah. Nasihat Nabi hidup di zaman fitnah itu caranya menghadapi fitnah atau menyedikitkan diri dari fitnah? Hah? Menyedikitkan diri dari fitnah. Nabi mengatakan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang apa? Lari. Yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang lari. Maknanya apa? Orang yang sedikit terlibat dari fitnah itu adalah lebih baik, lebih selamat akhirnya. Walaupun bodoh, belum paham-paham, duduk di majelis ilmu itu penyelamat dari fitnah. Pernah saya sampaikan, kok bisa Ustaz ya? Coba misalnya kamu saya izinkan keluar. Waktunya majelis ilmu keluar. Ya silakan, yang mau keluar silakan keluar. Wah langsung banyak yang keluar kan. Begitu keluar ada yang nongkrong 3 orang, ada yang 5 orang kan begitu. Ada yang 6 orang. Kemudian yang nongkrong 3 orang mulai ngobrol. Eh gimana istrimu? Oh istri saya masya Allah melayani saya bagus sekali gini. Nah kalau istrimu gimana? Istri saya itu gak karu-karuan. Ah sudah ghibah lagi. Ini sudah ghibah kan? Kalau di majelis ilmu kan dilihat murid gurunya terus. Ah ini mana ini yang ngantuk? Mana yang ngobrol sendiri? Suruh wudhu. Kalau mungkin yang gurunya agak pernah belajar menembak ya bawa pistol air ditembak kan gitu. Nah kan gak ada kesempatan untuk ngobrol ngomongin orang kan gitu. Yang 6 orang duduk-duduk di sana, wah cerita kita ini masya Allah ahlu sunnah, mudah-mudahan kita selamat. Habis itu di pinggir jalan ada orang naik motor dikebut, rong-rong-rong. Memang itu dasar orang tidak benar kerjanya hanya begitu terus. Qadarullah yang diomongin dengar, ambil batu dilempar dia luka. Selamat. Bodoh, tidak paham di majelis ilmu itu tetap lebih selamat. Selamat dari semua fitnah. walaupun tidak paham, apalagi dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada hajat hidup yang kita betulkan, yang kita luruskan, kita selalu bina, kecuali majelis ilmu itu yang kita tekuni dari kitab para ulama, dari kitab, dari sunnah, harus hidup, tidak boleh berhenti. Itulah hajat kita yang sesungguhnya. Kalau itu kita tidak bina dengan istiqomah, ada seorang ustaz mengatakan, ya, di sinilah ujian yang berat. Karena ibadah-ibadah yang lain itu kecenderungannya itu tidak sekuat ibadah menuntut ilmu. Ya kan? Ibadah yang lain itu kan berapa kali. Tapi kalau orang menuntut ilmu, memahami kitab dan sunnah, kata para ulama, menjelaskan tentang ulama, menjelaskan tentang ulama ini, bukan menjelaskan kita loh ya. Ulama menjelaskan ulama. Bahwasanya para ulama itu menghabiskan umurnya untuk ilmu. Ya kan begitu kan? Sampai Imam Nawawi lupa nikah. Lu nikah itu lupa. Itu karena waktunya habis untuk ilmu. Baru dia sakit, beliau mau meninggal dunia, ada temannya yang ingatkan, ya Imam, antum itu belum menikah. Hah, saya belum menikah. Hah? Kita datang ke majelis ilmu, tanya, ada akhwat gak? Coba. Ini Imam Nawawi. Waktunya dihabiskan untuk ilmu, mereka diberi ilmu oleh Allah banyak apa sedikit? Wa ma utul ilma illa qalil. Ini mereka. Lah kita ini, makanya jangan salah paham. Kadang sekarang ada muncul omongan, salah satu hal yang menyebabkan kita tidak mendapatkan hajat hidup kita dengan ulama. Ini omongan ini kayaknya tersebar luas. Ya, masuk semua harus jadi ulama, menuntut ilmu semua. Saya tidak tahu ini omongan ini dari mana, dalilnya dari mana, di kitab mana, dari seh siapa, ya. Itu banyak sekali tersebar. Kalau kita nuntut ilmu semuanya, masuk semua harus jadi ulama semua, ya ada yang jadi orang awam. Sekarang saya tanya, orang awam itu kamu pengen selamat enggak? Nuntut ilmu itu tujuannya pengen selamat, bukan pengen jadi ulama. Salah besar nuntut ilmu tujuannya pengen jadi ulama. Sekarang ibadah orang yang selamat itu harus dengan apa? Ittiba kan? Dari mana orang bisa ittiba kalau dia tidak belajar? Bisa? Tidak mungkin. Dari mana orang bisa bersemangat hatinya taqarrub ila Allah kalau dia tidak mendapatkan ilmu? Tidak mungkin. Ini kebodohan, ini fitnah. Supaya kita jauh dari majelis ilmu. Maka apa yang dinasihatkan oleh Syekh Barjas ini menjadi jelas. Diingatkan oleh beliau yang terakhir di dalam mukadimahnya, ayuhal ikhwah, anna qadiyat akhdil ilmi anil ulama wal ihtimam bil irtibati bihim qadiyatun an raja'na ila kutubil ulama wajadnaha musallamatan walakin sya'nu kulla sya'ni fi tadbiki wa tanfidhi lima najidu. Wahai saudaraku, sesungguhnya masalah tuntutan mengambil ilmu dari para ulama dan mengambil kepentingan dengan menjalin hubungan dengan ilmu mereka, dengan majelis ilmu mereka, adalah ketentuan yang sudah jelas ada di dalam kitab para ulama. Di dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan harusnya kita mengambil ilmunya para ulama banyak sekali. Akan tetapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah kita menerapkan setiap hari kita di dalam belajar. Kenyataannya sudah sekarang, wasilah internet banyak, ya kan? Kitab-kitab para ulama sekarang bukan cuma orang punya modal biaya yang tidak terlalu besar bisa punya kitabnya para ulama melalui kitab-kitab yang ada di komputer, kan bisa kan? Sekarang persoalannya, walaupun fasilitas seperti itu banyaknya, banyak gak orang dimudahkan untuk talabul ilmi? Tidak banyak kan? Tidak banyak. Kenapa? Karena persoalannya adanya taswih, adanya pengkaburan, sehingga menjadikan kita tidak mendapatkan ilmu. Karena hakikatnya ilmu itu bukan dari sana. Ilmu kita harus duduk. Ada orang alim yang membimbing kita, ngajar kita, sedikit demi sedikit. Ya, kunu rabbaniyan, jadilah kamu orang robani dari ilmu yang kecil, pelan-pelan. Itulah hakikat kita menuntut ilmu yang benar. Itulah hakikat kita mengobati penyakit hati kita yang benar dengan itu. Karena itu banyak orang-orang dengan belajar kitab lewat internet, lewat ini, akhlaknya gak berubah. Dia cuma pintar ngobrol dong. Pintar cerita ini, cerita ini, cerita ini. Perilakunya sama saja. Ibadahnya sama saja. Karena hakikat ilmu ini diambil dulu bersamaan dengan mengambil akhlak. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak duduk dengan siapa? Dengan orang alim. Sebagai akhir, saya bawakan sebuah kisah. Riwayat yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar suatu ketika pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dalam keadaan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalan sambil bungkuk. Sambil apa? Membungkuk. Ya. Kemudian Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sambil membungkuk. Karena kata Umar, dalam sehari itu tidak ada satupun biji kurma yang masuk di dalam perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kejadian ini dikomentari oleh Syaikh Salim bin Iyad Al-Hilali dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab apa? Bahjatun Nadirin, dikomentari oleh Syaikh Salim. Apa? Hada halul muta'allim ma'a mu'allimi. Ini adalah keadaan sikap seorang penuntut ilmu bersama dengan pengajarnya, gurunya. Bahwasanya dia mengambil ilmu itu bukan hanya dari lisannya, tapi dia mengambil ilmu itu dari apa? Dari lisannya dan dari kehidupannya, dari adabnya, dari akhlaknya. Sampai Rasulullah SAW sehari tidak makan saja Umar tahu. Kita ini yang tahu dengan guru kita kejelekannya tok. Ya kan? Kejelekannya tok, kita keliling-kelilingan kesana kemari dengan sakit hati. Gimana kita bisa mendapatkan kemuliaan dari ilmunya Allah? Tidak akan bisa. Ya, karena tidak mungkin ada malaikat datang kemudian ke sini mengajar antum, tidak ada. Orang alim itu dari manusia biasa seperti kita semua. Dan fitnah yang selalu dilancarkan hajat kita kepada para ulama dari ilmu mereka itu adalah kita dijadikan tidak mendapatkan majelis mereka. Majelis ilmu yang dari lisan saja kita tidak bisa istiqomah. Apalagi kita bisa apa? Hidup bersama dia, mengambil faedah dari akhlaknya. Betapa banyak para penuntut ilmu dulu, mereka banyak dapat ilmu dari akhlaknya para ulama. Nah kalau antara guru sama murid tidak pernah ketemu, bagaimana dia bisa tahu akhlaknya? Gak mungkin kan? Tidak mungkin. Manusia itu di dalam beramal butuh contoh, butuh teladan, butuh kuduah, ya, butuh contoh. Untuk memperbaiki amalnya dengan ilmu, dia butuh mencontoh. Mana orang yang dulu begini, katanya menuntut ilmu itu nikmat. Ya kan begitu kan? Ilmu itu katanya dituntut nikmat. Saya menuntut ilmu kok gak merasakan nikmat ya? Kok malah berat, susah. Suruh menghafal ya susah. Lah kalau dia tidak butuh contoh, mikir sendiri terus kira-kira lama-lama lari atau tetap di situ? Lari kan? Tapi begitu dicontohin, ini loh kamu tahu, dulu saya menuntut ilmu begini, begini, begini, begini, kemudian begini, kemudian begini. Oh, di situ letak saya menikmati, saya menuntut ilmu. Oh, begitu, berarti saya belum apa-apa. Kan begitu kan? Tapi kalau tidak ada contoh, tidak akan mudah dia bisa mengambil bagaimana cara mengamalkannya. Padahal ilmu itu untuk diamalkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa akhwat fillah rahimani wa rahmatullah. Inilah sebagian nasihat kita pada kesempatan barokah ini dan saya mohon maaf dengan keterlambatan tadi karena kondisi saya yang lagi kurang sehat. Yang pada pokoknya persoalan kita adalah persoalan hajat kita kepada ilmu yang dibawa para ahli ilmu. Dan karena itu benarkanlah jalan kita dan jangan menjadi orang yang salah jalan di dalam mengambil hajat kita kepada para pembawa ilmunya Nabi. Istiqomahlah dengan jalan ilmu yang benar. Apapun yang terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita mendapatkan warisan yang mulia dari Nabi. Kesulitan-kesulitan yang banyak itu pasti terjadi, tapi Allah telah menetapkan sunnahnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti Allah berikan kemudahan. Hanya saja kita sering menghentikan jalan-jalan yang mulia ini karena fitnah. Karena itulah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Barjas, agar kita berhati-hati menjaga fitnah-fitnah yang berhubungan dengan pembawa ilmu. Karena intinya fitnah itu adalah ingin menjauhkan kita, menggagalkan kita untuk mendapatkan hajat kita dari orang-orang alim yang membawa ilmunya Nabi, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini, yang sebentar ini, memberikan manfaat dan nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada antum semua, dari sisi mana kita mengambil peringatan tentang kebutuhan manusia kepada para ulama. Tidak ada lain adalah dari sisi keselamatan dengan agama kita, dan hanya itu obatnya. Dan yang membawa adalah para pembawa ilmunya Allah dan ilmunya Nabi. Dan jalan resep yang mereka lalui adalah majelis ilmu mereka. Gagalnya kita tidak mendapatkan istiqomah di dalam jalan ilmu yang dibawa para pembawa ilmu adalah gagalnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa bisa memperbaiki jalan ilmu kita dan mengambil warisan ini untuk meraih kemenangan di sisi Allah Azza wa Jalla dari para pembawanya dengan jalan yang benar, dan Allah menolong kita semuanya. Dan insyaallah kita akhiri materi kita pada kesempatan yang mubarakah ini. Dan mungkin masih ada beberapa sisa waktu, ada beberapa, sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Di antaranya ada pertanyaan, sebenarnya saya ini masih awam, tidak tahu ilmu agama, tapi saya malas untuk menuntut ilmu. Saya seorang wanita yang saya kerjakan setiap hariannya sholat 5 waktu. Mohon nasihatnya. Sebenarnya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dinilai oleh Allah apakah tidak, kembali kepada masalah ilmu. Kalau seorang yang mungkin merasa saya itu malas menuntut ilmu, saya sudah sholat 5 waktu. Sekarang dari sisi mana kita bisa memahami bahwasanya sholat kita ini akan menjadi sholat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan thalabul ilmi. Dengan ilmulah hawa-hawa nafsu kita akan terobati. Dengan ilmu pula kebodohan-kebodohan kita tentang jalan akan terobati. Sementara ibadah itu penghalangnya adalah 2 ini. Penghalangnya adalah rusaknya niat, rusaknya tujuan, dan yang kedua adalah rusaknya jalan. Sekarang bagaimana kalau kita menjadi orang yang tidak punya kepentingan untuk memahami ilmunya Allah, yang semua ilmunya Allah ini kepentingannya adalah untuk menyelesaikan 2 penyakit ini, menghidupkan kembali hati kita supaya tujuan kita menuju kepada Allah itu menjadi tujuan yang cinta, yang ikhlas, dan seterusnya. Dan apabila itu tidak dijaga dengan ilmu, tidak akan bisa istiqomah. Lambat laun akan lemah tujuan kita. Begitu pula jalan kita beribadah, lambat laun, walaupun sekarang mungkin kita kerjakan setidaknya ada yang sesuai dengan sunnah Nabi, lama-lama karena adanya syubhat, karena adanya fitnah, kita juga bisa meninggalkannya. Dan lama-lama akhirnya kita menjadi orang yang tidak beribadah kepada Allah. Apalagi kalau dipahamkan ibadah yang tidak dibangun dengan ilmu. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim adalah ibadah yang terputus hubungan dia dengan Allah. Sekarang bagaimana orang beribadah? Dia sudah payah-payah dengan ibadahnya, hakikat dia hubungannya dia dengan Allah putus. Punya nilai? Tidak punya nilai. Al-jahilu bitariq, kata Ibn Al-Qayyim, orang yang bodoh dengan jalan yang dia tempuh, maka dia telah mendapatkan kepayahan dan dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Makanya mohon maaf, sangat jauh kalau orang mereka itu jahil dari agama Allah untuk bisa dengan ibadahnya dia bisa merasakan ibadahnya itu manis, bisa merasakan ibadahnya itu adalah lezat. Sering yang kita lalui ibadah kita itu hanya bernilai sebagai beban, kan begitu kan? Itu karena kejahilan kita, karena kita tidak marifat kepada Allah, dan karena kita tidak marifat kepada jalannya Nabi, akhirnya ibadah itu menjadi tidak punya nilai apa-apa pada kita. Maka adapun masalah malas, ini adalah penyakit yang tidak mungkin seseorang langsung bisa mengobatinya dengan sekaligus. Karena itulah para ulama memberikan nasihat, ketika awal-awal mungkin kita memaksakan diri. Tidak apa-apa memaksakan diri. Mungkin di awal-awal kita belum ikhlas, tapi dengan kita terus musabarah, maka lama-lama insyaallah kita akan bisa berubah dengan nasihat, dengan ilmu. Yang tadinya malas di majelis ilmu itu, kita mendapati teman-teman kita, kita mendapati ustadz kita, mendapati guru kita, mendapati ini, akan bisa mendapatkan nasihat. Dan ini banyak dijalani, didapati. Bahkan ulama kita mengatakan, saya membebani diri dengan sholat 20 tahun. Berarti selama 20 tahun dia sholat, yang dia rasakan apa? Hah? Beban. Kemudian 20 tahun kemudian baru saya merasakan manisnya sholat. Maka beramal itu memang harus dilatih. Jangan nurutin, wah saya sulit, saya ini. Paksakan. Jangan takut terjadi sesuatu. Insya Allah semua pintu kebaikan itu Allah akan berikan kebaikan. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan secara singkat. Wallahu a'lam bishawab.